kita pernah bertemu, mencari warna seindah pelangi. Ketika kau menghulurkan tanganmu, membawaku ke daerah yang baru. Dan hidupku kini ceria. Dan akhirnya kita dipisahkan. Mungkinkah menguji kesetiaan, kejujuran dan kemanisan iman. Tuhan berikan daku I'm